yuhibbu an yuftira ala salasi tamaratin aw syai'in lan tusibahun naru. Rawa Abu Ya'la an Anasin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berbuka puasa dengan 3 biji kurma atau sesuatu yang tidak dimasak dengan api. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahurun." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Sulaiman bin Amir. Apabila seseorang di antara kalian berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan korma. Jika ia tidak memperoleh korma, hendaklah ia berbuka dengan air. Karena air itu bersih dan membersihkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Sulaiman bin Amir. Kesimpulan. Hadis-hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa apabila kita berbuka puasa, maka disunahkan 1. Menyegerakan berbuka. 2. Sebelum sholat maghrib, kita berbuka dahulu walaupun dengan seteguk air. 3. Berbuka dengan 3 biji kurma, bila tidak ada, dengan sesuatu makanan yang manis dan tidak dimasak dengan api, seperti pisang, kates, nanas, dan lain-lain. Bila tidak ada buah-buahan, maka disunahkan kita untuk berbuka dengan air. Dan dikala berbuka, dituntunkan untuk membaca doa sebagai berikut. Dhahabaz zama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insya'Allah. Haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan semoga pahala tetap didapatkan insya'Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 306 dari Ibnu Umar. Tentang doa berbuka puasa. Ada bermacam-macam doa berbuka puasa, di antaranya sebagai berikut. An Ibni Abbasin qala, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, Allahumma laka sumna wa la rizqika aftarna fa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ad-Darqutni dhaifun li'anna fi isnadihi Abdul Malik bin Harun bin Antara. Dari Ibnu Abbas ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, Allahumma laka sumna wa la rizqika aftarna fa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, untukmu kami berpuasa dan atas rezekimu kami berbuka. Maka terimalah ibadah dari kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis riwayat Daruqutni, juz 2 halaman 185, nomor 26. Dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi Abdul Malik bin Harun bin Antara. An Ibni Abbasin qala, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, laka sumtu wa la rizqika aftartu fa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Rotobroni fil kabir. Dari Ibnu Abbas ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, laka sumtu wa la rizqika aftartu fa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Untukmu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka. Maka terimalah ibadahku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir, juz 12, halaman 113, nomor 12720. Dalam sanadnya ada perawi bernama Abdul Malik bin Harun bin Antaroh, ia dhaif. Bismillahi, Allahumma laka sumtu wa la rizqika aftartu. Dengan nama Allah, ya Allah, untukmu aku berpuasa